siakalah buang waktu, segera melangkah kita berpacu. Lepaskan hati lo, lepaskan jiwa lo, buang jauh-jauh semua rasa ragu. Lepaskan hati lo, lepaskan jiwa lo, merdekalah. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Yo. Wake up, wake up, wake up, wake up. Ayo, ayo berdiri, tak perlu saling mencaci. Ayo, ayo berdiri, bangsa lain menjelajah galaksi. Ayo, ayo berdiri, bangkit jangan tidur lagi. Ayo, ayo berdiri, buktikanlah kita berarti. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up.